yangkan ku berikan jaranku yang sayang janganlah kau waton serem hubungan kita semula adem tapi sekarang kecut bagaikan asem semar mesem semar mesem jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter tanpa harus muter-muter cukup siji solusinya pergi ke mbah dukun saja langsung sambat bah saya putus cinta kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua semar mesem namanya jaran goyang jodohnya centro todak ke syaratnya penting dilakoni wae dan dicoba mesti kasih terbukti kasih hati kejrom dan budidam aku padamu I love you I can't stop loving you. Suciku kau buang-buang lihat jurus yang kan ku berikan jaran goyang sayang janganlah kau waton serem hubungan kita semula adem tapi sekarang kecut bagaikan asem semar mesem semar mesem wes hop stop mandek kau di se jangan bicara jangan berisik seke ayo dang mangkat dukun rasah kakean ngelamun dukun ayo dukun I'm so wallet baby rasa no aku is wani beri baby rungok no ku alami hal yang sama dengan dirimu bojoku mencapakan diriku podo bojomu podo tanggamu dam dudi dam aku padamu I love you I can't stop loving you oh darling caraku yang sayang janganlah kau waton serem hubungan kita semula adem tapi sekarang kecut bagaikan asem semar mesem semar mesem ini terakhir caraku dapatkan kamu jika ini gagal kan ku racuni dirimu apa salah dan dosaku cinta suci ku kau buang-buang dengan jurus yang kan ku berikan jaran goyang sayang janganlah kau waton serem hubungan kita semula adem tapi sekarang kecut bagaikan asem semar mesem